Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dari Jakarta pasti lagi ini sayup-sayup mau mandi maksudnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh masyarakat di Kecamatan Nusa Penida ini mungkin yang kedua kali saya berdiri di sini. Pernah sekali dulu dan bersyukur bisa ke sini lagi. Memang sejak kepergian yang pertama ke sini saya selalu rindu mau ke sini lagi. Tapi lama, alhamdulillah bersama Pak Bambang, saya bilang kalau ke sini tangan kosong lagi malu nanti. Harus ada sedikit pemberian yang mungkin rencananya besok ya akan dibagikan. Dulu kita ke sini bawa Quran wakaf. Saya di sana masih ada tuh Qurannya di dalam ruangan. Baik. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin memperkuat kembali keislaman kita semua dan mempertajam kembali kequranan kita semua. Mungkin pada dua kisaran itu di waktu yang singkat ini saya akan berbicara berkaitan dengan secara langsung kondisi Bapak dan Ibu di Nusa Penida ini. Ada teman saya. Dia kemarin bercerita, persis kemarin sebelum berangkat ke sini, dia cerita. Selalu mencari masjid-masjid yang tidak terawat. Tidak terawat. Dan sebelum dia berbuat sesuatu, biasanya masuk dulu, sholat dua rakaat di situ sambil tiduran, memperhatikan kira-kira bagian apa yang diperbaiki. Karena umumnya yang didapati memang kebanyakan bukan masjid, tetapi musola. Itu hanya karena kecintaan dia kepada masjid. Tiba-tiba tertidur. Dia bersama tiga orang santrinya. Tertidurlah di masjid itu. Dalam tidurnya, dia mengaku seperti ada yang mendatanginya dan mengaku Sayyidina Ali. Terus teman saya bertanya di dalam mimpinya, apa buktinya kamu Sayyidina Ali? Dialoglah. Bahwa akhirnya setelah dialog itu dia jujur, saya utusannya Sayyidina Ali, katanya begitu. Terus mau apa? Ya, saya diutus untuk memberikan satu amalan sama kamu, buat kamu. Apa amalannya? Membaca surah Al-Baqarah. Jadi dia punya kebiasaan setiap hari itu membaca 10 surat. Surat-surat pilihan. Semacam Ar-Rahman, Al-Muluk, Al-Waqiyah, dan seterusnya. Tapi kali ini disuruh untuk tambah juga surah Al-Baqarah. Jadi di luar hafalan yang 30 juz. Jadi dia punya amalan sendiri. Nah, itu menjadi kebiasaan dia. Amalan itu untuk apa? Ya untuk menjaga saja hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas zikir tetapi lewat Al-Qur'an dia bertawassul, seperti itu. Enggak kekurangan rezekinya. Tapi nasibnya sama seperti saya, enggak punya waktu untuk bekerja cari duit. Nasibnya sama gitu. Satu hari cerita lain nih, dia masuk masjid bu, bawa duit 20 juta. Cuma ingin membagi apa yang dia miliki kepada orang yang cinta kepada Al-Quran. Dan dia ingin buktikan cintanya pada Al-Quran. Caranya gimana? Ditutuplah semua pintu masjid raya itu di Kalimantan Timur. Dia sudah pasang santri-santrinya, tanya setiap yang keluar. Tadi Imam sholat Jumat rakaat pertama baca surat apa, ayat apa? Rakaat kedua baca surat apa, ayat berapa? Cuma itu saja. Alhamdulillah dari seluruh sekian mungkin ribu orang di masjid itu, tapi mungkin ratusan orang yang dalam masjid, alhamdulillah cuma 7 yang bisa menjawab benar. Padahal jatahnya satu orang 1 juta. Akhirnya karena cuma 7, jadi 20 juta silakan bagi 7. Artinya dia punya kebiasaan tersendiri untuk cintanya kepada Al-Quran, tapi ada cintanya juga kepada masjid. Dalam mimpinya itu dikasihlah surat Al-Baqarah. Dia gak tahu, tapi dia baca saja. Disuruh membacanya malam Jumat pula. Gak ada yang salah kan? Kan surat Al-Baqarah tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Diamalkan saja. Setelah 3 malam Jumat dia amalkan, malam yang ketiga itu datanglah dia dalam mimpinya lagi. Ya, dia kemarin datang ke saya di Jakarta. Kamu sudah membuktikan keseriusan kamu. Insya Allah akan ada sesuatu yang baik buat kamu. Dia lupa apa yang dinasihatin pokoknya. Sampai satu hari dia memancing. Sama kayak bapak nih, bawa jukung keluar. Dengan 3 orang santrinya, 4. Bawa jukung. Pancing masing-masing satu pancing, satu matanya. Ke wilayah perairan yang tidak biasa orang mancing di situ. Karena menurut penduduk pulau setempat di situ tidak ada ikan. Kebetulan dia berhenti di situ. Lalu dia bacalah surah Al-Baqarah itu. Dilempar pancing. Setiap dilempar selalu dapat. Semua empat-empatnya seperti itu. Lempar, dapat. Lempar, dapat. Lempar, dapat. Sampai pegal-pegal lalu ditambah mata pancingnya. 2. Dilempar 2 mata pancing, 20 yang dapat. Tambah 1 lagi, 3. 3 mata pancing, 30 dia dapat. Sampai 2 ton. Dan minta dikirimkan 1 perahu lagi untuk segera dibawa pulang yang ada dan dibagikan kepada penduduk pulau. Demi Allah, ini cerita ini bukan bohong. Juga tidak mengada-ngada. Kami lagi sharing berbagi ilmu kemarin bersama dia sepanjang jalan. Sebab memang teman sejak pesantren, teman sejak kuliah di Madinah, teman seperjuangan. Itu pun dia datang lagi ke saya karena dalam mimpinya kok 6 kali saya ketemu sama kamu terus, Bakhtiar. Dan itu pun sedang bersama-sama Rasulullah SAW. Tapi ini gak usah diceritain keluar, ini di sini aja. Dan tuh yang mimpi dia bukan saya gitu. Sampai di situ. Jadi kecintaannya kepada Al-Quran, kecintaannya kepada masjid, Allah perlihatkan dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sangat sederhana. Sekarang pesantrennya cuma 13,5 hektar, di bawahnya itu batu bara nilainya sekitar 1 triliun lah. Padahal dulu waktu saya diminta untuk temani dia membuat kurikulum pesantrennya, itu dulu di Kalimantan pada saat itu kira-kira cuma KPC saja yang punya tambang batu bara. Yang lainnya tidak ada di situ. Dan dia betul-betul dikasih tanah yang tempat buang anak jin lah oleh pamannya. Kalau memang kamu bikin pesantren, ada tanah saya di sana. Yang saya udah gak pernah tengok seumur hidup. Jadi artinya ketika diambil pun dia gak punya perasaan rugi si paman ini. Karena dia mau berjuang di jalan agama, ya aneh sendirilah kira-kira begitu. Keluarganya kaya raya, sementara ini pengen punya pesantren. Saat itu saya bersama dia, gali sumur. Airnya tuh seperti kopi susu. Makanya orang Kalimantan giginya jelek-jelek. Karena air mereka gak bagus kan. Dicampur kapur. Jadi bersyukurlah di Nusa Penida kalau airnya masih bagus-bagus. Jadi saya 1 minggu bikin kurikulum sama dia. Sampai berulang-ulang sudah ditawar oleh perusahaan batubara. Tapi konsistensi dia untuk terus mengulangi Al-Quran, saya ingin ceritakan bahwa sampai saat ini masih terlalu banyak yang mau tawar pesantrennya itu, pindahlah ke tempat lain, dikasih tanah seluas itu, bangunan juga persis seperti itu, tanah yang ada juga nanti diganti dengan biaya yang ratusan miliar. Dari mana itu semua datang? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah begitu murah kepada orang ini? Dua komitmennya, kepada masjid dan kepada Al-Qur'an. Sebetulnya kalau mau hidup seperti para nabi dan rasul mudah, enggak capek. Dekat-dekat saja sama masjid dan laksanakan resep Allah, Qur'an itu aja sebetulnya. Bapak gak percaya, tanya sama murid-murid saya yang dari Jakarta. Saya guru ngaji, hampir gak punya waktu untuk cari duit gitu. Tapi alhamdulillah perut agak gendut, dimakan enak, yang paling capek dalam hidup saya. Nah, saya ingin tambah lagi, sejarah masjid ada di muka bumi itu bagaimana ceritanya? Cerita-cerita aja ya. Nanti setelah diceritain gak cinta sama masjid, ya berarti belum dapat hidayah gitu. Memang gak berbakat jadi orang kaya, orang kalau gak suka sama masjid, gak suka sama Quran itu. Saya tuh di Jakarta dituduh Ustadz Bakhtiar itu ustadznya orang kaya. Karena kalau Ustadz Bakhtiar bikin pengajian, mobil-mobil semua. Kadang-kadang gak bagus-bagus parkir di depan masjidnya. Pasti bayarannya mahal. Begitu gak, Bu? Bayarnya mahal berapa, Bu? Nol katanya, gratis. Kenapa? Karena murid-murid yang mau tadabur Quran itu, yang mau berpikir, jadi dia enggak suka baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tapi tidak faham, dia enggak suka ibu-ibu kita itu. Dia tidak suka dirinya menjadi, tahu burung beo? Burung beo itu kalau ditaruh di rumah orang Islam, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan? Karena setiap hari mendengar assalamualaikum, kalau ditaruh di depan rumahnya orang Kristen, semada, semada, gitu kan? Kalau ditaruh di rumah orang Bali, hah? Kalau orang Bali masuk salamnya gimana? Ya begitulah kira-kira. Om Swastiastu. Nah, kalau ditaruh di WC apa bunyinya? Plung, plung, gitu. Bukan begitu cara hidup berQuran. Dan kalau ingin hidup itu bagus, mulai dari masjid. Nah, cerita masjid begini sejarahnya. Itu Adam alaihissalam, kan dulu tinggalnya di surga yang enak kan? Sampai kemudian bermaksiat kepada Allah. Saya beritahu, orang kalau jauh dari Quran, orang kalau jauh dari masjid akan terserang tiga penyakit. Pertama, sombong. Dan gara-gara sombong, jin soleh menjadi iblis. Jin soleh menjadi penyakit kedua, kalau orang sudah jauh dari masjid dan jauh dari Quran, adalah dia akan terserang penyakit hasad atau dengki. Karena tidak punya ilmu yang benar, tidak bersih hatinya, dengki. Gara-gara dengki, anak Adam membunuh saudaranya. Ya. Nah, sebelumnya dia terserang dulu penyakit tamak serakah. Orang yang jauh dari masjid dan jauh dari Quran, karena tidak disucikan hatinya oleh Allah dan tidak dapat ilmu, biasanya serakah, tamak. Gara-gara tamak, Adam diusir dari surga. Bahaya semua ya. Sombong, tamak, dan dengki. Gara-gara sombong, jin soleh menjadi iblis. Gara-gara tamak, Adam diusir dari surga. Gara-gara dengki, anak Adam membunuh. Itu gara-gara apa? Jauh dari masjid dan jauh dari Al-Quran. Orang coba lihat yang gak baca Quran, yang gak suka ke masjid hidupnya tuh sombong, kayak gak percaya Tuhan, kayak gak butuh Tuhan, begitulah kira-kira. Dia pikir laut dia lempar, dia pancing langsung dapat, begitu. Dia pikir ikan itu gak ada yang ciptakan. Padahal kalau Allah mau, nugriqhum fala sariha lahum walahum yang qadun. Ini bapak-bapak yang tinggal di Nusa Penida, kalau Allah mau, Allah nasya'u. Di ayat lain di surat Yasin tadi saya bacakan, kalau Allah mau, Allah bisa tenggelamkan orang satu Nusa Penida. Dan teriakan mereka enggak akan pernah bisa didengar oleh orang dari Kusambe. Allah bisa lakukan itu, percaya? Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi di pantai Jakarta itu sudah kejadian. Hanya gara-gara imbas dari Krakatau. Ya. Seluruh pulau tepi Jakarta itu habis semua. Dulu benteng-benteng Belanda. Nugrikhum, aku tenggelamkan mereka, fala sariha lahum. Kalau aku mau, aku tenggelamkan orang satu Nusa Penida dan tidak akan pernah ada yang bisa mendengarkan teriakannya orang Nusa Penida. Aku bisa, kata Allah. Innaudzubillah. Itu kalau orang sombong, gak suka ke masjid. Makanya bagus juga Pak Bambang bikin aturan. Orang yang gak usah ke masjid, nanti matinya gak usah disolatkan di masjid. Di rumahnya saja. Sebagai sanksi moral. Karena Umar bin Khattab gak mau menyolatkan jenazah orang yang mampu haji tapi tidak mau pergi haji. Suruh keluarganya saja yang sholatkan. Ada hukum moral dari pemimpin. Gak usah menyolatkan jenazah orang yang tidak mau menjalankan rukun Islam itu. Karena jauh dari agama. Baik. Orang-orang yang gak suka baca Quran, orang-orang yang gak suka ke masjid biasanya memang tamak, serakah, jarang bersyukur. Karena tidak diberikan rasa puas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan kaya raya, sudah punya ini, tapi lelah hidupnya. Dan yang ketiga, dia biasanya dengki, atau setelah tamak sombong dan dengki. Baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kalau ingin rezekinya dicukupkan, sudahlah sholat jamaah deh. Datang sholat jamaah, dicukupkan rezekimu, dicukupkan, nggak akan kekurangan. Orang yang suka sholat berjamaah nggak akan kekurangan. Ada cerita orang soleh. Saya jadi ngecerita ini. Satu hari ada orang mualaf baru masuk Islam. Tiba-tiba lapar dan kemudian ingin cari kerja gak dapat. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan Allah. Salatlah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba teman yang di sampingnya ini, teman si mualaf ini, karena lebih mendahulukan panggilan Allah, bilang, kamu lapar ya? Kamu cari kerjaan ya. Jadi ada orang-orang soleh tertentu, atau bisa saja itu malaikat. Kok dia tahu ya? Terus dia bilang dengan jujur, iya. Tapi kemudian dia ingat hatinya, astagfirullah. Kenapa saya berharap sama makhluk? Saya kan baru saja berislam dan saya harus hanya percaya kepada Allah. Saya gak boleh berharap kepada makhluk. Dan ini di rumah Allah, malu saya. Kalau di rumah Allah saya berharap kepada makhluk Allah. Berzikirlah. Tapi dia ingat salah satu omongan orang yang menegur dia tadi habis sholat itu, bilang, di kampung ini ada orang kaya yang cari pembantu untuk rumahnya. Bayarannya memuaskan. Cuma itu. Tapi sayangnya orang-orang yang tadi kasih tahu itu sudah tidak ada lagi. Kemana orang aneh tadi itu ya? Akhirnya keluarlah dia. Ada orang kaya cari pembantu untuk rumahnya, bayarannya memuaskan. saya nggak perlu berapa banyak, yang penting saya bisa beli makan hari ini, dan paling tidak saya bisa beli pakaian buat sholat. Jalanlah dia keliling kampung, cari rumah orang kaya. Kampungnya kira-kira seluas Nusa Penida. Apa ada orang kaya di Nusa Penida? Hah? Yang punya gedung mewah di Jakarta, punya hotel mewah di Denpasar, ada enggak orang Nusa Penida seperti itu? Enggak ada ya. Standarnya ekonominya di sini kira-kira berapa kira-kira, Pak? Yang punya hotel Wisma di sini orang Nusa Penida? Atau orang luar? Ada, tapi sudah ada pembantunya kan? Si mualaf ini cari lagi. Ya Allah. Dia keliling kampung, di setiap dusun, di setiap desa, di kecamatan, Nusa Penida, kira-kira begitu. Akhirnya ketemunya di masjid ini lagi. Setelah keliling kampung, dia bukan orang situ. Sampailah di masjid apa kita ini? Masjid Al-Imran. Al-Imran. Jadi keluarnya tadi dari masjid Al-Imran, setelah pusing-pusing sampai di Al-Imran lagi. Dia baru sadar bahwa dia sekarang sedang keliling di kecamatan yang orangnya kebanyakan orang miskin. Setelah dia duduk, astagfirullahaladzim. Kenapa juga saya kok berharap sama makhluk? Harusnya kan saya memohon kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, di rumahmu ya Allah. Di rumahmu ini ya Allah. Lihat. Lihat perkataan saya. Jangan melihat masjid ini sebatas gedung. Ini rumahnya siapa? Rumah Allah. Ketika Adam diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Adam mendengarkan kata-kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Qulna bitu minha jami'an." Aku katakan kepada kalian, turun. Keluar dari surgaku semua. Keluar. Kira-kira begitu marahnya Allah. Setiap kali Adam itu mendengarkan ayat itu, menangis tersedak-sedak. Maaf ya Allah, maaf ya Allah. Kan kau sudah cukupkan aku. Aku tidak perlu kerja kemarin di surga itu. Tapi karena aku serakah, gara-gara aku tidak percaya kepadamu, maafkan aku. Sampai tetesan air mata Adam itu menumbuhkan rerumputan dan pepohonan di muka bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setiap kali Adam kemudian ingat ayat itu lagi, qulna bitu minha jami'an, seperti merinding, trauma dan ketakutan. Ampun Allah, ampun. Keluar dari surgaku, turun kamu semua. Ampun Allah. Jadi terlunta-lunta lebih kurang 100 tahun sampai kemudian diperjumpakan dengan istrinya Hawa. Sampai turun wahyu, ini sejarah masjid di muka bumi. Sejarah masjid di muka bumi, nanti Bapak yang mengambil hikmahnya. Ibu ambil hikmah ini. Adam, jika kamu menginginkan kedekatan denganku, bangun rumah, rumahku di bumi. Itu rupanya bisa menjadi simbol bagi Adam. Jadi setiap kali Adam melihat Ka'bah yang dibangunnya itu, tentram rasanya hatinya. Bahagia di dekat rumah Allah itu. Dan setelah itu gak mau jauh-jauh dari rumah Allah. Dan rezekinya sudah dicukupkan semua. Termasuk air zam-zam sebagai simbol ekonominya saat itu. Itu Adam. Jadi setelah ada Ka'bah itu, setiap melihat masjid hatinya tentram. Begitu pula si mu'alaf ini. Sampailah di depan masjid ceritanya. Ya Allah, maafkan aku. Dia baru sadar. Ternyata masjid ini kotor. Jamaahnya juga kurang. Lalu dia ingat, ini kan rumah Allah. Allah itu kan maha kaya. Allah maha kaya. Ketika dia berkata seperti itu, dia ingat tauhid itu, tiba-tiba ingat omongan laki-laki tadi. Di kampung ini ada orang kaya, cari pembantu, bayarannya memuaskan. Tadi begitu kan? Oh, jangan-jangan ini kali yang dimaksud. Ya, Allah Maha Kaya dan ini rumah Allah, bayarannya pasti memuaskan. Setuju? Setuju? Benar. Mau ngurusin masjid ini? Enggak ada yang gaji? Belum tentu. Karena belum dikasih ilmunya nih. Ya, ini rumah Allah. Allah Maha Kaya. Bayaran Allah pasti memuaskan. Apa yang saya lakukan untuk rumah Allah ini? Saya tidak akan pernah mau tinggalkan inilah. Inilah rumahnya yang zat sang Maha Kaya itu. Inilah rumahnya zat yang Maha Kuasa itu. Dan saya tidak akan pernah mau tinggalkan tempat ini. Tapi di situ gak ada manajemen masjid yang bakal gaji, gak ada departemen agama, gak ada MUI, gak ada siapa-siapa gitu. Mau bekerja buat masjid seperti itu? Halo? Mau enggak? Mau enggak? Belum tentu. Allah Maha Kaya, ini rumah Allah, bayarannya memuaskan. Allah Maha Kaya, ini rumah Allah, bayarannya memuaskan. Allah Maha Kaya, ini rumah Allah, bayarannya memuaskan. Ambillah, ini rumah Allah, Allah Maha Kaya, bayarannya normal atau gila? Normal atau gila? Kalau ada orang seperti itu, ini rumah Allah, Allah Maha Kaya, bayarannya memuaskan. Normal atau gila? Hah? Sudah. Apa yang terjadi? Dengan senang hati dia bekerja. Dengan senang hati dia bekerja. Tapi normal dong, namanya orang habis kerja keras begitu pasti haus. Iya sih Allah Maha Kaya, tapi kan haus ini. Gitu ya? Tapi apakah Allah pernah telat memberi gaji? Allah pernah telat membuat matahari terbit? Allah pernah telat memberi oksigen setiap hari? Iya sih, tapi kan gimana istri di rumah nanti? Itu kejadian sama dia. Ah, orang-orang datang sholat di situ biasalah. Orang ini kan gak pernah mau mikirin masjid. Kalau kotor marah-marah, kalau berisik gak nanya. Ini kelakuan manusia muslim kebanyakan. Kalau kotor marah-marah, kalau bersih gak nanya. Siapa yang mengerjakan ini semua? Dia ikhlas semua. Orang-orang kemudian senanglah sholat di masjid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pulang. Bilang apa sama bini ini ya? Allah Maha Kaya, ini rumah Allah, bayarannya memuaskan. Apa dihina sama istri nanti pulang ini ya? Ambil deh. Ada karung bekas di situ, isikan batu bata. Istriku, hari ini tidak ada yang bisa kita makan, tapi Allah Maha Kaya dan Allah Maha tepat waktu. Ini batu bata buat bikin dapur kita. Sampai depan rumah. Ya, suami biasanya kurang penghasilan, agak-agak kurang pede ngetok pintu biasanya. Kurang-kurang bersemangat ngetok pintu rumah biasanya. Kalau tidak bawa duit sama istrinya malu gitu kan. Assalamualaikum. Tiba-tiba suaminya, istrinya seperti tergopoh-gopoh. Tuk, tuk, tuk, tuk. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kaget ya. Kemana aja dari tadi ditungguin itu, hampir dingin tuh makanannya. Kamu kan kerja di rumah orang kaya ya, tadi siang dia datang. Dia bawa gaji buat kamu, tapi kamu belum pulang. Katanya kamu sedang kerja di rumah orang kaya. Gila enggak? Tadi katanya gila. Kenapa? Gimana? Gimana? Gimana? Katanya kamu kerja di rumah orang kaya kan tadi siang? Iya, kamu kerjanya sampai sore barangkali, tetapi gajinya sudah dikirimkan tadi siang. Aduh. Iya, benar, benar, benar, gitu. Sebentar, sebentar, bentar. Ayo cepat nih makan, nanti keburu dingin. Lemparlah dulu karung sama batu bata samping rumah, cekrek. Gitu. Makan. Setelah selesai makan, gitu ya. Boleh nggak nanya? Nanya apa lagi? Kamu tadi kerja di rumah orang kaya, siapa sih namanya? Apa sih pekerjaannya? Bagus nggak rumahnya? Gitu. Boleh nanya nggak? Kamu belum jawab pertanyaan aku, kamu nanya lagi. Gimana orangnya, baik ya? Gitu. Anaknya berapa? Mobilnya berapa? Rumahnya pasti besar ya? Kan biasa dong. Pikiran itu kan yang ada pada manusia. Oke, nanti aku jawab. Nanti aku jawab. Sekarang jawab dulu pertanyaanku. Utusan orang kaya itu ngasih apa sama kamu? Ini, dibukalah dompetnya. Sebuah liontin emas. Sebuah liontin emas. Berapa kamu dikasih? Satu. Terus kamu beli sayur, makanan, buah-buahan yang enak-enak ini pakai apa? Ya pakai ini. Loh, kok itu gak berkurang? Oh, begini ceritanya. Tadi aku beli, bilang aku miskin, aku gak punya apa-apa. Ya, money changer Latin Room juga belum ada di situ. Terus, ketika saya beli daging, tukang daging bilang, udah ambil dagingnya, ambil aja koinnya buat kamu. Gak ada kembalinya. Ketika saya pergi ke tukang sayur bilang, ambil sayurnya, saya tidak terima koinnya, ambil saja. Semua belanjaanku termasuk ketika aku membeli buah, ambil buahnya, udah ambil saja koinnya. Semudah itu. Oh, jadi begitu? Iya. Ini kejadian normal atau gila? Tergantung. Anda meyakini yang mana dalam hidup? Kesalahan Anda selama ini adalah meyakini yang tidak normal dan menyatakan gila yang normal. Ini rumah siapa? Allah Maha apa? Bayarannya bagaimana? Percaya enggak? Itu tergantung Anda percaya atau tidak. Kalau enggak percaya, malas ke masjid. Tapi mulutnya mengatakan Allah Maha. Coba, apa enggak gila orang seperti itu? Mengakui Allah Maha Kaya, tetapi malas mendatangi dan memakmurkan rumah Allah yang Maha Kaya. Di situ bodohnya manusia ini. Itulah makanya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid ilal masjid. Minal masjid ilal masjid. Orang-orang yang hebat itu karirnya yang bisa menembus 7 lapis eskalasi langit, dari mana jalannya? Bukan dari Kusambe ke Penida. Dari mana? Dari masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau enggak tertarik dan enggak penuh lagi masjid ini, berarti memang enggak bakat jadi orang kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bambang tegaskan harus ngapain orang di Nusa Penida ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menggugah dan inspiratif sekali tadi cerita-cerita itu, sungguh benar adanya. Bahwa kesuksesan seseorang, rezeki, bahkan sebuah keberhasilan yang Allah karuniakan itu ternyata memang dimulai dari masjid. Saya sering menyatakan dan menyampaikan di depan teman-teman pengelola masjid, di Bali ini ada 724 masjid dan musola yang dipakai sholat Jumat, 324 dan kemarin berkurang satu karena tiba-tiba dibubarkan. Tentu ini sungguh sangat memprihatinkan. Kemudian kalau kita lihat jumlah umat Islam sensus 2010 yang lewat pemerintah, walaupun biro pusat statistik paling tidak ini 80% bisa dipakai acuan, itu umat Islam yang ada di Bali ada 637.000. Dan untuk Kabupaten Klungkung yang salah satu kecamatannya adalah Nusa Penida, ini ada 15 masjid dan musola dan 7 yang dipakai sholat Jumat termasuk Ali Imron. Tapi ketika kami keliling-keliling, karena ada data yang dikeluarkan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Dr. Hadi Abdul Fattah lewat penyuluh-penyuluh agama yang dilaporkan dan lewat KUA-KUA termasuk beliau di segala KUA, dilaporkan ke pusat, didapatlah di tahun 2011 bulan November ternyata masjid yang di Indonesia jumlahnya hampir 863.000 masjid itu, bahkan teman-teman di NU menghitung masjidnya 1.070.000. Ini teman-teman di NU menghitungnya lewat lembaga akhir NU. Kiai Said Agil Syarif menegaskan bahwa masjid-masjid di Indonesia bukan 863.000 tapi 1.070.000, mungkin karena pendapatan yang berbeda sehingga jumlahnya berbeda. Tetapi yang menyedihkan adalah ternyata masjid yang aktif berfungsi sebagaimana masjid itu hanya 10.1%. Hanya sekitar 81.000 masjidlah yang aktif. Dan saya sampaikan di sini, kalau umat Katolik itu jumlahnya cuma sekitar 1% dibanding bahkan 0, sekian, ternyata gereja yang lebih aktif jauh lebih besar. Di Indonesia itu hampir 276.000 gereja, tapi yang aktif berfungsi sebagai gereja itu lebih dari 176.000. Kita punya masjid yang aktif hanya 80.000. Kira-kira banyak mana, gereja atau masjidnya? Kalau itu tidak bangga dong jadi orang Islam. Karena kita ternyata jumlahnya sedikit. Saya ragu dengan data yang disampaikan oleh Dr. Rohadi Abdul Fattah ini ketika menyampaikan gerakan maghrib mengaji bersama. Karena kalau sudah maghrib orang Islam itu rebutan remote control. Sehingga Kementerian Agama sampai ini ada kawannya di sini. Jadi gerakan maghrib mengaji bersama. Saya tidak percaya dengan data itu, maka ketika amanah itu disampaikan ke kami sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Provinsi Bali, saya coba mendatangi beberapa masjid. Sungguh, bahkan kemarin kami baru sampai menginap 3 hari di Jembrana, kemudian di Singaraja menginap 2 malam. Hanya datang dari masjid ke masjid saja. Dan data itu tidak terbantahkan, betul adanya. Saya bilang, kalau sudah seperti ini sudah darurat. Saya 7 tahun yang lalu menyampaikan fatwa di Masjid Baitul Makmur yang sekarang sehari ini amanahnya diamanahkan saya untuk memimpin. Ketika ada si Fulan di pengajian RBN Blok 3, saya tanya, bapak-bapak yang hadir di sini ketika sudah dimandi dan digafani dan minta membawa ke masjid, saya tanya, si Fulan ini waktu masih hidup, kira-kira dia, anda lihat dia rajin ke masjid gak? Tidak usah, kalau seperti itu disolati di sini aja, kemudian bawa ke makam. Kira-kira kalau di sini mana Pak Margot ini? Berani nggak Pak kalau itu? Nah, tadi Pak Margotnya. Berani nggak Pak kalau itu Pak? Seperti yang tadi disampaikan Ustaz Karena sih memang agak menakutkan. Itu resiko pimpinan dan resiko itu harus diambil. Makanya waktu 4 tahun yang lalu kami kalau sholat subuh karena takutnya itu sampai kamar mandi digelir saja karena tidak muat. Itu sholat subuh bukan sholat Jumat. Ini sudah kamar mandi sudah dipakai dan layak untuk sholat digelir saja dan akhirnya kami bongkar, kami renovasi itu karena benar-benar tidak muat, bukan karena kita kepingin megah-megah. Dan sampai hari ini alhamdulillah sholat subuhnya itu sungguh membahagiakan. Bahkan 3 bulan terakhir saya fatwakan kalau anak punya anak laki-laki umurnya sudah 8 tahun tidak dibawa ke masjid, dosa bapak-bapak yang di sini, apalagi punya anaknya sudah lebih dewasa. Bapak pergi sholat subuh anaknya ngorok di rumah dan itu anak laki. Saya fatwakan. Akhirnya masih tidur dibawa ke masjid itu. Kok dibawa? Masih tidur di Ustaz, takut nanti nangis kalau dibangunin Ustaz. Kira-kira berani enggak Anda memanfaatkan itu? Harus sekali-kali. Pak Lurah, kalau perlu begitu Pak Lurah, bisa khawatir. Pemilihan yang akan datang, insya Allah Pak Lurah dipilih lagi. Dan ini benar aja, memang kita sudah darurat masjid. Saya tidak bahagia dengan 15 masjid yang ada di Kabupaten Klungkung dan hanya 7 masjid yang dipakai sholat Jumat. Saya akan mencoba, akan datang saya sudah bilang sama Pak Mas, coba kita sekarang sekali nginep. Kalau hanya 7 masjid yang dipakai sholat Jumat, kita cuma 2 hari paling lama nginep di Klungkung. Siapa Mas Rurian? Nah, 2 hari kita datangi masjid Al Imron, secara diam-diam kita nginep. Benar gak ini dikelola dengan baik masjidnya? Kita punya kas berapa Pak? Sekarang 74 juta. Anak-anak yang di sini tidak sekolah, kira-kira dibiayai nggak dari masjid? Belum. Harus itu coba dicari tetangga masjid yang anaknya tidak bisa bayar SPP, dicari itu kewajiban itu. Jangan didiemin. Kita tidak punya kas banyak-banyak di masjid itu sampai hari ini Baitul Makmur. Dari Jumat ke Jumat uang kasnya masuk lebih dari 19 juta setiap minggu. Itu kas kami tidak pernah lebih dari 25 juta. Padahal setiap Jumat masuk minimal 19 juta. Kemana uangnya? Kita bagi-bagiin aja. Ngapain repot? Uang pembangunan kan? Uang pembangunan dari pos lain. Kan kadang-kadang mikir ini kita mau bangun. Takut dia bahwa ini rumahnya orang paling kaya di Jakarta Raya yaitu Allah. Takut dia. Itu persoalannya. Nggak yakin kan gitu Pak ya? Ini nanti mau bangun, ini nanti tidak ada dana. Biasanya prosesnya seperti itu. Dan ini tentu tidak baik. Tidak baik dan umat menjadi terjauhkan dari masjid. Belum lagi, mohon maaf ini, yang saya lihat, kalau di pelatihan-pelatihan takmir itu, karena Klungkung kemarin, yang Klungkung kemarin ngirim ya Pak? Ya. Takmir ke pelatihan takmir di masjid Klungkung Al-Hikmah waktu satu bulan yang lalu, ada yang hadir? Saya dapat melatih sedikit, saya sampaikan masjid itu bukan kerajaan-kerajaan atau hak waris. Kalau memang di sana kepengurusan sudah terlalu lama bercokol, harus cepat dirotasi. Jangan gengsi kehilangan pengaruh atau apa. Kalau memang ada saudara-saudara kita yang potensial, segera rekrut dia. Surga itu terlalu luas untuk kita tempati sendiri. Jadi jangan serakah. Makanya kalau orang sudah ahli masjid, hatinya sudah qalbuhum allatul fil masajid, insyaallah tidak punya pikiran seperti itu. Dia akan lebih toleran, lebih humble. Dia bahagia ketika melihat saudara-saudaranya begitu rukuk lama, sujud lama. Padahal hati sofi jelas orang ketika rukuk sujud apalagi di masjid itu rontok semua dosa dan kesalahannya dihapus oleh Allah. Makanya berlama-lama biasanya orang rukuk dan sujud itu. Mohon maaf kan saya SMS mengundang khalifah pulang itu. Jadi dia mesti ngomong terus itu. Dan data yang mencengangkan ini Bapak Ibu, kemarin saya waktu khutbah di Masjid Tegal Badan Timur Jembrana Jumat yang lalu, banyak yang menangis pengurus masjid. Ada Bapak yang masuk sama di SMS ini, Ustaz, besok kalau kesini Pak Bapak yang khutbah lagi Jumat minta dipertemukan. Karena selama ini dia mengira bahwa dia telapak kaki kanannya sudah di surga, padahal surga sangat jauh. Kita sholat subuh di sana hanya 7 orang, tetapi dia 2 lantai full besar masjidnya, subuhnya hanya 5 orang, 6 dengan imamnya. Saya bilang ini tidak benar. Saya tanya, oh, kas masjid banyak, tetapi ternyata beberapa anak tidak bisa bayar SP. Kami mencoba banyak pendekatan, bahkan kalau ibu bapak ini takmir masjid sini, jamaah masjid kami itu kami asuransikan lewat takaful itu. Jadi kalau yang tidak mampu ya kami bayarin. Dia mampu tapi tidak mau karena mungkin pelit ya kita bayarin juga. Tapi kalau memang sudah kita sampaikan dia tidak mau bayar, apa kita bayarin. Ini memang perlu kerja tersendiri bagi pemimpin masjid. Nanti Allah pasti turun ke ajaiban. Jadi Bapak itu yakinlah. Bahkan saya itu Pak mencoba belajar tentang masjid ini sampai saya madarkan jalan kaki, dan setiap hari saya jalan kaki dari rumah ke masjid, dan itu perlu 17 menit, dan itu jalannya harus cepat setiap subuh. Kadang pulangnya itu sering ketemu berpapasan dengan orang dagang kerupuk pagi-pagi atau dagang sayur. Saya ajak ke rumah, saya beli semua, besok datang ke masjid sholat subuh saya. Walaupun saya bingung mana yang jual yang kerupuknya. Dan ini contoh-contoh. Dan bagi ibu-ibu, saya kadang-kadang bilang, ini sebenarnya ibu-ibunya kalau macam bilang, kalau punya suami nggak mau ke masjid itu, kalau sempat kena sen, ambil air aja disiram ya. Ini memang bahasa hati seperti itu. Jadi bapak-bapak, para pengurus masjid dan jamaah masjid, sungguh pintu-pintu rahmat itu terbuka sangat lebar di rumah Allah ini. Yakin, yakin dan yakinlah, ya, bahwa apapun yang kita cita-citakan, yang kita harap-harapkan, itu semuanya sudah ada di genggamannya Al-Malik Allah Ta'ala. Dan cara terhebat, cara yang paling pas, dan cara yang paling cerdas dan paling cepat adalah datangi rumah Allah. Insya Allah apa yang kita harap-harapkan, apa yang kita inginkan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Demikian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa